Siapa yang lebih utama untuk menasihati, saya atau istri saya sebagai anaknya? Ya prinsipnya dalam hal menasihati orang tua, gunakanlah cara-cara yang santun, yang lembut. Tidak perlu kemudian berusaha untuk memaksakan kehendak, tapi pelan-pelan. Seperti misalkan masalah menziarahi kubur. Kalau memang orang tua kita laki-laki, ya tidak ada salahnya, boleh menziarahi kubur, karena dalam rangka untuk mengingat kematian. Tetapi yang tidak boleh itu kalau di situ ada aktivitas-aktivitas lain, kegiatan-kegiatan lain, ibadah-ibadah lain yang menjadikan akhirnya kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Nah, ini yang tidak boleh, karena itu akan jatuh kepada kesyirikan. Maka kita nasihati. Menasehatinya caranya dengan menunjukkan ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah dulu. Itu dulu, tunjukkan yang sesuai sunnah itu yang seperti apa, berziarah kubur. Baru setelah paham, ya tidak apa-apa berziarah. Kemudian ya kalau memang kegiatan ziarah itu mengganggu, ataupun yang lain, kegiatan-kegiatan utama yang lain tertunda, misalnya sholat jamaah jadi tidak dilaksanakan dan seterusnya, maka dinasehati untuk seminimal mungkin melakukan ziarah. Jadi kita harus pelajari dulu i'tiqad ziarah dari orang tua tersebut. Apakah semata-mata ziarah atau ada unsur-unsur lain? Kalau ada unsur lain, seperti misalnya mau ziarah ke makam kiai tertentu yang dianggap sebagai orang soleh, nah ini berarti ada i'tiqad lain. Ini harus diluruskan dulu pengertian tentang ziarah. Wallahu a'lam. Mungkin ada teman. Tapi pertanyaan berikutnya, apa hukum ringtone musik di HP? Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Jadi sangat gemeske kalau salafi kok HP-nya ringtone-nya musik itu. Dengernya itu kalau kita orang Jawa bilang bebek. Ngaji di tengah masjid, apalagi ketika sholat, sholat imamnya sedang membaca Al-Quran, oh tiba-tiba bunyinya HP ringtone musik. Wah, itu dengan segala macam apa aliran musiknya, ada yang melankolis, dangdut, hip hop, rock and roll, wah segala macam, wah menyedihkan sekali seperti itu. Sehingga jawabannya tidak boleh, jelas karena musik itu hukumnya haram. Dan ada satu hal yang ditanbih, barakallahu fikum, ada sebagian ikhwan kita yang kemudian karena semangatnya akhirnya apa namanya membuat ringtone musik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pun tidak boleh, karena ini termasuk menghinakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau dijadikan tanda sang musik, demikian juga azan, ini juga harus dihindari. Azan Allahu Akbar, tanda apa yang pengen masuk. Ayat Al-Qur'an Alhamdulillahirabbil alamin sudah kita oke. Belum sih kita terima. Ini juga apa namanya termasuk beberapa tanding yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Jadi inilah apa namanya tanda SMS masuk, tanda SMS gagal, tanda telepon masuk, dan misalnya hal-hal yang apa namanya bersifat alami, natural, air, suara air, suara burung. Suara toke dihindari saja. Toke dihindari saja. Yang natural-natural saja lah, insyaallah. Kalau orang Cina toke itu artinya pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah bimbingan haji yang diselenggarakan pemerintah sudah secara syar'i Wallahu a'lam, yang jelas pengalaman haji beberapa tahun dari para jamaah haji itu diantara keluhannya kalau mengikuti apa yang ada pada atau bimbingan manasik haji yang ada pada pemerintah. Pertama, hilang untuk menunaikan tahiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, yang semestinya jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah itu pergi ke Mina, tapi haji reguler yang bimbingan manasik hajinya oleh pemerintah itu diarahkan langsung ke Mina, ke Arafah untuk besoknya melakukan wukuf. Padahal wukuf itu mulainya ba'da duhur, tapi datangnya jamaah haji Indonesia ke Arafah itu sudah sejak tanggal 8. Jadi ini sudah hilang cara manasik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantara lainnya adalah melempar jumroh. Bimbingan-bimbingan haji pemerintah, dan banyak sekali pembimbing haji yang ditunjuk oleh pemerintah itu menyuruh jamaah hajinya melempar jumroh pada tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah, itu dilaksanakan sebelum zawal, artinya sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi ada yang jam 4 pagi sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang jam 8, ada yang jam 9.10. Yang intinya belum masuk waktu zuhur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh pada tanggal 11, 12 atau 13 bagi yang menggenapkan menjadi nafar tsani, maka kemudian hendaknya melakukan pada setelah masuk waktu zuhur, bukan sebelumnya. Ini diantaranya yang diketahui dalam masalah manasiknya, dalam masalah manasik. Karena yang di sini dicontohkan adalah masalah bimbingan haji. Kemudian juga banyak yang tidak diberitahu, misalnya menggunakan selendang kain ihram itba, itu kan hanya ketika tawaf kan gitu. Setelah itu kan harusnya di selendangkan, artinya bagian kanan, pundak kanan itu tidak terlihat. Nah, itu kadang pembimbing haji pemerintah tidak memberitahu hal-hal seperti itu. Kemudian lagi banyak kita temui jamaah di sana umroh berkali-kali. Jadi kan sambil menunggu jadwal penerbangan pulang ke tanah air, kan masih ada kesempatan sekitar berapa hari, entah 2 minggu, entah 3 minggu kan begitu. Nah, itu mereka biasanya melakukan umroh berulang-ulang. Pergi lagi ke Tan'im, umroh lagi. Bahkan ada yang satu hari bisa 8 kali umroh untuk mbahnya, umroh untuk bapaknya, umroh untuk tetangganya, umroh untuk wes, pokoknya gitu. Jadi terus berulang-ulang. Padahal yang demikian ini tidak pernah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hal-hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun kita mendaftar haji bersama pemerintah, artinya berangkat dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, tetapi hendaknya untuk latihan manasik mintalah kepada asatidz, ustaz-ustaz salafiyin, agar ilmunya itu jelas sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti kalau buku-buku doa yang diberi oleh pemerintah, orang konsentrasi tawaf di Ka'bah konsentrasinya baca buku doa. Padahal doa tawaf kan cuma sedikit saja. tidak setebal buku yang dari Kementerian Agama. Nah, oleh karena itulah, barangkali di antara antum semua ada yang tidak berangkat haji, ya, minta bimbingan kepada asatidz dari kalangan salaf. Mudah-mudahan dengan demikian haji kita menjadi mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Mister mau menambahkan. Ya, nanti dijelaskan juga kalau kita pergi ke dokter, jangan kemudian disebut dokternya. Enggak, maksudnya begini, kan dokter juga gelar, tapi kan sering kita sebut, iya kan? Yang terbaik bagi kita adalah bagaimana menjelaskan, mendudukkan. Mendudukkan, artinya menjelaskan itu begini. Seperti misalnya sarjana itu orang awam, atau seperti tadi lah misalnya tentang masalah ijazah. Ketika kita menjelaskan ijazah ini tidak perlu salafi, tidak perlu pakai ijazah, nah, itu akan ada kesan penangkapan pengharaman, kan begitu? Ini kan mendudukkan masalah bukan pada porsinya. Jadi dijelaskan ijazah ini bagi yang menerima lulus dari sini nanti akan dapat ijazah seperti ini. Jadi menjelaskan sesuai dengan proporsional, tetapi kita memberi tanbih-tanbih tertentu juga boleh. Tapi jangan sampai kemudian penjelasan itu menyesatkan. Menyesatkan sehingga kemudian anak memberikan respon yang keliru akibat penjelasan kita yang salah tersebut. Paham maksudnya? Jadi dudukkanlah masalah itu pada proporsinya. Nah, kalau kita mau mentanbih, jangan seperti ini. Ini nanti begini, begini, begini. Nah, itu jelas. Tapi pada proporsinya jelaskan dulu. Misalnya S1 nanti gelarnya seperti ini. Ini sebagai bukti dia memiliki keahlian seperti ini. Gelarnya insinyur, dia memiliki keahlian bangunan, kan begitu? Gelarnya dokter, dia memiliki keahlian di dalam bidang kesehatan, kan begitu? Dijelaskan. Gitu. Tetapi kita sebagai salafi tidak pantas, misalnya, begitu, untuk kemudian mengikuti jejak seperti ini. Dijelaskan, dijelaskan. Permasalahannya didudukkan. Jadi gelar kesarjanaan itu hanya untuk menunjukkan dia punya keahlian seperti itu. Nah, karena kamu ini salafi, Abi mau mengarahkan kamu menjadi du'a. Tentu tidak akan mendapat gelar-gelar seperti itu. Kan begitu. Jadi didudukkan masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mau cari sama-sama. Insyaallah sampai sampai kita bisa dapat gelar SPT. Spesialis dakwah. Oke, kita cukupkan sekian ya, Ustaz. Malam juga terima kasih atas partisipasinya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.